إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Ad-Dawa. Kita sedang pada pembahasan bahwa doa merupakan obat. Sebagaimana beliau telah sampaikan bahwa Al-Qur'anul Karim juga merupakan obat. Dan di antara pembahasan tentang masalah doa, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, "Wad-du'a'u min anfa'il atbiyah." Doa itu obat yang paling manfaat untuk menolak bala atau menolak semua yang tidak kita sukai dan mendatangkan semua yang kita inginkan, sesuatu yang manfaat. Wa huwa aduwul bala, doa itu adalah lawannya bala, musuhnya bala. Sehingga antara doa dengan bala itu seperti dua pasukan yang bertempur. Mana yang akan memenangkan pertempuran tersebut? Yudhafi'uhu. Doa ini akan bisa menolak datangnya bala, musibah. Wa yu'alijuhu, atau kalau bala itu telah menimpa, doa ini akan bisa mengobati bala. Wa yamna'u nuzulahu, atau doa ini akan menahan turunnya bala, sehingga bala ditahan, turunnya bala ditahan dengan keberadaan doa. Wa yarfa'uhu, atau mengangkat bala yang menimpanya. Seandainya bala itu tidak tertolak, yakni tidak tertahan dan tidak terangkat, maka doa ini au yukhaffifuhu idza nazal. Paling tidak doa itu akan bisa meringankan bala ketika telah menimpa seseorang. Seperti yang telah kita sampaikan kemarin ikhwati billah, bahwa doa itu obat. Tetapi kehebatan obat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor kandungan doa. Kalau doa itu kandungannya mengandung dosa, memutuskan silaturahim, terkadang Allah SWT tidak kabulkan doa karena kandungan doanya yang tidak bagus. Atau juga diantaranya adalah faktor pelakunya, orang yang berdoa. Yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan Allah SWT. Sebagaimana ketika Seorang yang tidak faham, tidak bisa mengoperasionalkan senjata canggih, dikasih senjata canggih, ya senjatanya jadi enggak bermanfaat, tidak berfungsi sebagaimana kecanggihan senjata itu. Coba seandainya dipegangkan kepada orang yang memang betul-betul canggih dalam memegang, mengoperasionalkan senjata tersebut, maka senjata ini akan sangat dahsyat kemanfaatannya. Atau juga karena keberadaan penghalang, seperti yang telah kemarin kita sampaikan, diantaranya adalah makanan-makanan yang haram, yang seorang bergelimang dengan muharamat, ini termasuk diantara yang akan bisa menghalangi ini doa. Mari kita lihat perkataan beliau selanjutnya, wa wasilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin, sehingga seorang mukmin dia akan bisa ibaratnya sakti ketika dia senantiasa membawa senjata, dan senjatanya itu adalah doa. Alhamdulillah. Yang sekali lagi harus kita kembali tegaskan bahwa kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Lemah apanya? Ya segala-galanya. Ya zahirnya juga lemah. Antum dengan gajah kuat mana? Ya kuat gajah. Fisik kita lemah, nafsu kita atau jiwa kita juga sangat lemah, sehingga sering terkalahkan dengan segala hal-hal yang tidak manfaat atau keburukan. Dan juga lemah dalam banyak hal, yang diantara yang akan menguatkan kondisi dia adalah doa, yang dengan doa itu seorang hamba akan bisa menghasilkan hal-hal yang sangat dahsyat, disebabkan karena doa yang dia lakukan. Dibawakan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam sahihnya dari hadis Ali bin Abi Thalib, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu senjatanya seorang mukmin. "Wa imatuddin," dan tiang penegak agama. "Wa nurus samawati wal ard," cahaya langit dan bumi. Ini tentu adalah keagungan yang sangat luar biasa. Doa itu adalah senjata seorang mukmin, tiang penegak agama, karena hakikatnya agama kita tidak akan bisa tegak sekecil apapun nilai agama, amaliyah agama itu tidak akan bisa kita tegakkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa ini sangat menentukan kesuksesan seorang hamba, kehebatan seorang hamba diantaranya ditentukan dengan doa yang dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan doa itulah perkara-perkara besar terwujud. Lalu beliau katakan, walahu ma'al bala thalathatu maqamat. Dan doa ini dihadapkan dengan bala ada tiga kondisi. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayatfa'uhu. Doa ini lebih kuat dibandingkan dengan bala. Doanya hebat, doanya kuat, ibaratnya doanya betul-betul tampil sempurna. Isikan dengan doanya, orang yang berdoanya, sehingga betul-betul doa ini merupakan kekuatan yang betul-betul menyatu di situ, sehingga doanya lebih kuat dibandingkan bala, maka bala pun tertolak. Bala ini tertolak, alias dia tidak tertimpa bala, disebabkan karena kekuatan doa yang mengalahkan bala. Athani, yang kedua, ayyakuna ad'af minal bala. Posisi doa itu lebih lemah dibandingkan dengan bala. Fayaqwi alaihil bala, maka bala pun menguat, menguasai, lebih kuat dibandingkan dengan doa tadi. Fayusabu bihil ab, maka bala ini menimpa seorang hamba. Oh, hamba tertimpa bala karena kekuatan doanya dikalahkan oleh kekuatan bala. Akan tetapi, walaupun doanya itu terkalahkan oleh bala, qad yukhawwifuhu, terkadang doa ini pun akan memperingan, paling tidak memperingan kondisi bala yang menimpa dirinya. Fa in kana dha'ifan, walaupun doa itu lemah, tetapi doa ini bisa meringankan musibah yang menimpa dirinya. Atsalits, kondisi yang ketiga, ayat taqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Keduanya saling tarung, kekuatannya sama. Antara bala dan doa memiliki kekuatan yang sama, sehingga nunggu saat mana yang akan melemah, apakah yang melemah doanya atau yang melemah balanya. Memiliki kekuatan yang sama antara doa dengan bala yang menimpa dia, sehingga bagaimanapun keadaan doa, maka doa tetap memberikan kemanfaatan bagi yakni pelakunya. Baik doa itu akan mengalahkan bala, atau doa itu terkalahkan oleh bala, tetapi paling tidak akan meringankan bala yang menimpa dia. Atau doa dan bala ini kekuatannya imbang, sehingga tarung nanti menunggu saat-saat mana yang akan melemah di antara doa dan bala yang mengancam menimpanya itu. Wa qarrawal hakim fi sahihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadaru minal qadar. Kehati-hatian itu tidak bermanfaat atau tidak bisa menolak takdir. Semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Kehati-hatian itu ikhtiar manusia untuk mendapatkan atau untuk menyelamatkan dari bencana musibah. Akan tapi kehati-hatian ini apabila telah berhadapan dengan takdir, maka kehati-hatian itu tidak ada gunanya, maksudnya tidak akan bisa menolak takdir. Apakah kalau begitu kita tidak perlu untuk berhati-hati? Wajib. Karena berhati-hati itu adalah bentuk ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah SWT, senantiasa memiliki kewaspadaan. Dia bagaimana menghindarkan dari segala hal yang akan membawa kepada bencana, bagaimana dia memilih hal-hal yang akan mendatangkan manfaat buat dia. Tetapi kalau kemudian dia telah berusaha maksimal untuk menghindarkan dari musibah dan telah berusaha maksimal untuk meraih kemanfaatan, dan ternyata hasilnya tidak seperti apa yang dia inginkan, maka seorang mukmin diajarkan qaddarallahu ma syaa fa'al, sehingga hatinya tetap tenang, tidak sedih, tidak galau, tidak gelisah. Dia kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya la yughni hadaru minal qadar ini bukan mengajari kepada kita untuk kemudian kita membuang sikap kehati-hatian. Itu adalah perkara yang mesti kita lakukan. Ikhtiar kita untuk berjalan selamat di jalan, apa di antaranya? Satu, berjalannya ya di posisi, kalau di negeri kita ya di posisi kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Ya, kiri. Kemudian, ya, hati-hati. Enggak ya-ayaan. Tidak suka nerjang-rejang lampu merah. Itu di antara bentuk kehati-hatian. Kendaraan sudah berusaha untuk dikompleti, dicek-cek semuanya. Intinya secara ikhtiar pokoknya sudah maksimal. Tapi ternyata keseruduk truk dari belakang, atau kemudian tahu-tahu ketabrak orang dari depan, atau dengan sebab atau dengan yang tidak terduga, tidak tersangka oleh kita, kemungkinan terjadi enggak? Kalau sangat mungkin terjadi. Diam-diam tahu, duduk atau nunggu di bangcu, sudah nunggu, sudah hati-hati, tahu-tahu ketabrak dari belakang atau dari samping atau dari depan. Kalau sudah begitu, ikhtiar kita menjadi tidak berguna, artinya tidak bisa menyelamatkan dari takdir yang menimpa kita. Tapi seorang mukmin hatinya dengan keyakinan kepada takdir, maka dia pun katakan qaddarallahu ma syaa fa'al, sehingga dia tidak akan marah, tidak akan protes, tidak akan itu kemudian mengungkapkan kekesalannya. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini sekali lagi kalimat ini mengajarkan kepada kita jangan sedih, jangan gelisah, jangan galau, jangan itu menjadikan hati Anda kemudian merana, tapi kembalikan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat untuk berhati-hati, berhati-hati adalah perkara yang masyru', yang diperintahkan Allah kepada kita. Karena tawakal itu adalah menggabungkan antara akhdul asbab dan tafwidul amri ilallah. Ini mengambil sebab dan menyerahkan urusan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a yang fa'u mimma nazal wa mimma lam yangzil. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah menimpa kita maupun yang belum menimpa kita. Tadi dengan doa itu akan bisa menolak bala atau musibah yang akan turun. Dengan doa itu pula apabila telah tertimpa musibah akan bisa mengangkat musibah. Atau dengan doa itu pula seandainya musibah tidak terangkat akan meringankan ini kondisi musibah. Sehingga doa itu bagaimanapun juga memberikan manfaat. Dan doa sendiri adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling merasa butuh kepada Allah SWT. Karena dia adalah hamba yang dhaif, yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah. Semakin dia merunduk dan merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah, dia akan semakin menjadi hamba yang paling mulia. Sehingga betapapun doa itu bermanfaat. Jangan lemah berdoa. Jangan merasa bosan berdoa hanya karena merasa tidak diijabahi doanya itu. Apalagi pengijabahan doa itu sesuatu yang telah pasti Allah janjikan, tapi bentuknya bisa bermacam-macam. Seandainya kita berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kemudian kita sebutkan ikhwan, terkabulnya doa itu dalam berapa bentuk? Hah? Ada berapa bentuk? Berapa? Berapa? Ini loh. Tiga, apa tiga itu? Satu, imma ayu'ajilalah. Dalam bentuk Allah berikan segera apa yang dia minta. Tentu dengan cara Allah SWT, bukan dengan cara kita. Minta Fortuner langsung bruk. Ya enggak gitu. Minta anak langsung pelucut. Keluar anak kan enggak begitu. Yang kedua, wa imma ayudakhiraha fil akhirah. Menjadi simpanan di akhirat. Dan ini kemuliaan. Karena seandainya Anda berdoa kepada Allah lalu dikabulkan doa Anda, dikes di dunia ini. Habis dikes mati. Mending mana? Dijadikan simpanan di akhirat. Dan itu akan kekal kalau menjadi simpanan di akhirat. Ma indakum yang fat wa ma indallahi baqin. Yang Allah berikan, yang Anda sanding di dunia itu akan lenyap. Akan lepas dari Anda. Entah lepasnya itu habis digunakan untuk apa, atau akan diambil orang, atau bosok kalau makanan. Seandainya sampai Anda berakhir hidupnya tidak lepas, terakhir lepas kapan? Mati. Dengan mati itu harta Anda lepas, jabatan Anda lepas, anak istri Anda lepas, semuanya lepas. Ma indakum yang fat wa ma indallahi baqin, adapun yang di sisi Allah itu kekal. Sehingga kalau doa Anda itu dikasih simpanan Allah di akhirat, itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Wa imma ayusrifa anhu as-su'a mislah. Atau Allah palingkan keburukan yang semisal dari doa yang kita minta. Ini yang sering kita juga enggak paham. Pilih mana? Antum minta kuliah lulus terus dapat gaji banyak, kerja di perusahaan favorit gajinya banyak sehingga menjadi orang yang kaya raya, kemudian habis itu stroke, dibandingkan dengan Anda ya kerja gajinya biasa-biasalah, bisa untuk makan, bisa untuk kebutuhan harian, ning sehat wal afiat. Anda bisa dikasih uang miliaran belum tentu stroke Anda sembuh. Anda Allah berikan kesehatan wal afiat, hatinya tenang, tidak gelisah, itu enggak bisa dihargai. Nilainya enggak terhitung. Anda mau enggak dikasih 5 triliun tapi gemblung? Enggak mau. Ya mending sehat, walaupun makannya ya enggak terlalu mewah. Wa innal bala'a la yanzil fayalqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya bala itu terkadang akan turun, lalu dia akan bertemu dengan doa, lalu antara bala dengan doa ini dia berperang atau bertempur sampai hari kiamat. Kuat-kuatan mana yang akan kuat, antara doa Anda atau bala yang akan menimpa Anda? Sehingga jangan lemah dalam berdoa, jangan pernah berhenti dalam berdoa, jangan pernah bosan dalam berdoa. Demikian dalam hadis yang lainnya dikatakan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yabima wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bidu'a." Doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah menimpa Anda atau apa yang belum menimpa Anda. Maka wahai hamba Allah, hendaklah kalian senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan henti-hentinya, jangan bosan-bosannya. Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan, la yuraddul qadar illa du'a. Tidak akan menolak takdir kecuali doa. Tidak akan takdir itu tertolak kecuali, tidak akan menolak takdir kecuali doa. Bagaimana ini ikhwan? Apakah takdir bisa dirubah atau ditolak dengan doa? Yang jelas dijelaskan para ulama di beberapa penjelasan. Di antaranya, orang berdoa itu takdir Allah atau bukan? Orang ketika berdoa takdir Allah atau bukan? Takdir Allah Ta'ala. Dan berubahnya perkara menjadi perkara lain takdir Allah atau bukan? Takdir Allah Ta'ala. Intinya semuanya merupakan bagian takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tertolaknya doa atau berubahnya takdir dengan doa ini juga merupakan bagian pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas yang harus kita kembalikan, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tidak mengetahui tentang takdir kita, apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi yang jelas Allah telah memberikan, mengajarkan syariat doa untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Maka soal takdir, maka kembalikan ilmunya kepada Allah. Jangan terlalu berdalam-dalam, jangan bersibuk-sibuk memberikan takdir. Itu bagian, ada bagian kekuasaan Allah Ta'ala. Yang beriman pada takdir itu artinya kita beriman dengan ilmu Allah dan kekuasaan Allah. Yang kalau Anda mengkari takdir, artinya yang pertama Anda coret dari Allah itu adalah ilmu dan kudrahnya Allah Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sehingga kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqolah. Para sahabat, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditakdirkan Allah, ngapain kita ini harus beramal-amal? Apa wasi, apa pesan Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqolah. Beramalah kalian, setiap orang akan dimudahkan Allah sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan bagi dia. Sehingga wilayah kita wilayah untuk beramal dan beramal. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak akan bertambah umur dan tidaklah menambah umur kecuali al bir, ini kebaikan. Apa yang dimaksudkan dengan al bir? Para ulama menjelaskan maknanya adalah birrul walidain, maknanya adalah silaturahim, dan albir secara umum yaitu ya kebaikan, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa maksudnya menambah umur? Apakah umur kita bisa bertambah? Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang dia ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka ndaklah dia yaitu menyafal yasir rahimah, menyambung silaturahim, semula silaturahim. Apakah umur kita akan bisa diperpanjang dengan silaturahim? Demikian pula hadis yang semisal dengan ini, para ulama menjelaskan kepada kita penjelasannya satu, umurnya tetap, enggak bertambah. Terus yang bertambah apanya? Yang bertambah adalah keberkahan umur tersebut. Sehingga orang umpamanya umurnya 50 tahun atau 40 tahun, seperti orang yang punya umur 200 tahun, karena keberkahan umur yang sangat luar biasa. Waktunya menjadi sangat berkah, umurnya menjadi sangat berkah, sehingga betul-betul maksimal semua produktivitas umur dia. Ini makna orang yang mereka diperpanjang umurnya, atau juga sebutannya menjadi panjang dengan dia silaturahim, dikenang orang seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah mereka, karena dia dulu ada orang yang rajin untuk menyambung silaturahim. Silaturahim itu yang jelas yang makna asalnya adalah menyambung orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita, orang tua kita, kakak adik kita, ya yes, pokoknya yang punya hubungan darah ke atas, ke bawah, ke samping. Mereka orang yang berhak untuk kita sambung silaturahimnya, dan bahkan kewajiban seorang mukmin. Dan ini akan bisa memberikan di antara buahnya adalah diberkahi umurnya, dimaksimalkan kebaikan yang akan dia miliki dalam umur kehidupan dia. Makna yang kedua, diperpanjang umurnya, yaitu yang berubah adalah catatan malaikat. Yang berubah adalah takdir dalam catatan malaikat, bukan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Berbeda antara takdir yang ditulis oleh malaikat yang Allah perintahkan dengan takdir yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang berupa adalah takdir yang dalam tulisan ini malaikat. Kalau dia enggak silaturahim umurnya sekian, kalau dia silaturahim maka umurnya menjadi sekian, dan ini merupakan bagian takdir Allah Subhanahu wa taala pula. Dan Allah semuanya telah mengetahui dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sekali lagi yang harus menjadi semangat, yang harus kita ambil semangatnya adalah, kalau Anda ingin dimurahkan rezekinya, kalau Anda ingin diperpanjang umurnya atau diberkahi umurnya, maka lakukan hal-hal yang telah diajarkan dalam syariat, di antaranya adalah memperajin, menguatkan ini silaturahim, ini hubungan merajut ini rahim, karena ini perkara yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita. Sampai di antaranya pentingnya atau besarnya keagungan silaturahim ini, Allah Subhanahu wa taala akan memasang di kanan kiri sirat, ketika seorang melewati jembatan sirat, Allah akan berdirikan di antaranya rahim dan amanah. Rahim ini akan menggugat orang-orang yang di dunia menyanyiakan silaturahim, menyanyiakan rahim. Dan orang menyambung silaturahim itu ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan ini al-wasil, orang yang mereka menyambung orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Berat gak? Sangat berat. Pamannya antum punya saudara sudah dijelekin, sudah dirugikan, sudah kemudian pokoknya dia juga memutuskan, suka marah pada antum dan seterusnya, terus Anda ingin atau Anda pengen berbuat baik sama orang itu, berat enggak? sangat berat, sangat berat. Tapi memang begitulah kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa alladziina tuhaddin 'adzim. Tidak akan mewujudkan hal-hal yang seperti ini kecuali orang yang mereka betul-betul memiliki kesabaran. Harapannya itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan melaksanakan hal yang seperti ini kecuali orang mereka betul-betul memang memiliki obsesi-obsesi besar, bagian-bagian besar yang akan diarahin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjiwa besar sehingga akan berpala besar, itu yang akan menjadikan dia gampang untuk melakukannya. Kalau enggak, berat, sangat berat kata Allah. Yang kedua, al-mukafi. Al-mukafi itu artinya sekedar membalas. Karena orang lain berbuat kepada kita, kita balas kebaikan. Sehingga sama-sama membalas kebaikan yang orang yang berbaik kepada kita. Yang ketiga, al-qati', orang yang memutuskan silaturahim. Wa innar rajula la yuhramur rizqu bidan bidambi yusibuh. Dan ada, dan seseorang itu terkadang terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Ada orang ngeluh, kok saya ini cari kerjaan kemana-mana susah, jualan juga susah. Ya, diantaranya seorang mukmin ketika dia tertimpa musibah itu, dia harus segera muhasabah. Apa yang menjadikan aku terlunta-lunta seperti ini? Akan dia runut lagi. Ini fel-fel yang telah lalu tentang kehidupan dia. Para salaf kita begitu. Sehingga musibah di atas musibah itu, ketika seorang tertimpa musibah dan dia tidak pernah bisa muhasabah tentang dirinya, seakan-akan dia tidak pernah membuat kesalahan dalam kehidupan dia. Ini musibah di atas musibah. Ikhwan fillah, asalnya ketakwaan itu akan melancarkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alim barakati minas sama'i wal ardi. Asalnya ketakwaan itu akan menjadi kunci pembuka datangnya rezeki kepada kita. Tapi yang perlu kita fahami juga bahwa rezeki itu bukan sekedar harta. Rezeki itu bukan sekedar harta. Ilmu yang bermanfaat itu rezeki. Bahkan rezeki yang sangat mahal, termasuk hidayah adalah rezeki. Kawan yang soleh adalah rezeki. Lingkungan yang baik adalah rezeki. Ini semuanya rezeki. Termasuk orang yang mereka terhalang dari rezeki itu bukan sekedar dia itu hartanya, dia gak dapat harta, terhalang dari harta. Atau bisnisnya bangkrut. Boleh jadi Anda berlimpah ruah dengan harta, tapi sholat gak bisa khusyuk, gak semangat baca Quran, gak semangat tolabul ilmi. Ini terhalang di rezeki-rezeki besar yang terkadang orang gak sadar. Bahkan terkadang orang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu-pintu kesenangan. Falamma nasu madzukiru bi fatahna alim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu faqadnahum bakhtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan Allah, maka justru akan kami bukakan pintu-pintu kesenangan sehingga dia bisa bersenang-senang dengan pemberian Allah. Sampai ketika dia di puncak-puncak bersenang-senang, Allah timpahkan azab mendadak serta merta sehingga dia putus asa. Istidrot. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah mantusa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.